Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأحبائي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita pada kesempatan malam hari ini di tempat yang paling mulia, di tempat yang penuh dengan barokah, di salah satu markis dari markis-markis dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu ini adalah hal yang patut untuk kita syukuri bersama, karena dakwah mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalul anbiya, amalannya para anbiya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan sejumlah para nabi yang mereka berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, walaqad arsalna Nuhan ila qawmihi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, kemudian Nuh berkata kepada mereka, beribadahlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya kalian tidak punya ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam, thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa malaihi. Kemudian kami telah mengutus Musa alaihi salatu wassalam dan saudaranya Harun dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami dan kekuasaan kami yang nyata kepada Fir'aun dan kepada para pengikutnya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang Nabi Hud alaihi salatu wassalam, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullah. Kami telah mengutus kepada kaum Ad Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Hud berkata kepada mereka, beribadahlah kalian kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala juga mengutus Nabi Saleh alaihi salatu wassalam kepada kaum Thamud, wa ila Thamuda akhahum saliha qala ya qaumi ibudullah. Dan kami telah mengutus kepada Thamud Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Saleh berkata kepada mereka, ya qaum, wahai kaum, beribadahlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala juga menyebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kata Allah, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah, di dalam Alkitab disebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bahwa Ibrahim adalah seorang nabi yang jujur. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayah, kenapa engkau menyembah sesuatu yang sebenarnya tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak juga bisa membantumu apa-apa? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ya ayyuhal mudathir qum fa'angzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur. Hei orang yang berselimut, bangkitlah. Fa'angzir, berikan peringatan, sampaikan dakwah. Agungkan nama Rabbmu, sucikan pakaianmu. Wal rujza fahjur, dan jauhi olehmu semua berhala-berhala yang diibadahi di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi ayat-ayat lainnya di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kegiatan para anbiya, amalan para anbiya berupa dakwah ilallah azza wa jal. Dengan demikian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, dakwah mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala kedudukannya sangat tinggi. Berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang mulia. Tidak ada orang yang memikul tugas mulia ini. Tidak ada orang yang menjalankan amalan yang besar ini kecuali mereka-mereka yang telah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang pilihan, tidak sembarangan orang. Allah pilih di antara sekian banyak manusia orang-orang yang baik, orang-orang yang pantas untuk memikul dakwah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik perkataannya kecuali orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, kemudian dia beramal saleh dan menyatakan kalau dirinya sebagai orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui perantara kamu, itu jauh lebih baik bagimu daripada unta merah. Harta benda yang paling berharga. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri man fa'alahu. Siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Namun ada hal yang penting yang tidak boleh untuk kita lupakan, yaitu bahwa kita tidak akan pernah mungkin bisa memetik buah dari pohon dakwah ini dan menyebarkan dahannya serta mengokohkan akarnya, kecuali jika kita melakukan sebab-sebab yang membuat pohon dakwah itu menjadi kuat dan kokoh. Kalau tidak begitu, mustahil kita akan bisa merasakan buahnya, memetik buahnya. Satu di antara sekian sebab yang bisa mengokohkan dan menguatkan dakwah itu adalah as-sabr, kesabaran. Pepatah Arab mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu dapat membantu semua pekerjaan. Dalam hal-hal yang sifatnya duniawi, ini fakta terjadi. Ketika kita sabar, ulet, tekun, selesai. Apalagi urusan-urusan yang menyangkut keagamaan, din, akhirat, dakwah ilallah, amalan yang besar. Kalau kita tidak punya kesabaran, tidak akan pernah mungkin dakwah itu bisa berhasil dan berjalan dengan baik. Kata para ulama, as-sabru, sabar itu adalah habsun nafsi ala fi'li ma la yambaghi. Menahan jiwa dari melakukan satu perbuatan yang tidak patut dilakukan. Dakwah adalah amalan yang besar. Godaannya pun akan besar. Kalau kita tidak punya kesabaran, mustahil kita bisa akan kuat tahan di jalan dakwah ini. Berapa banyak orang yang berjatuhan dari jalan dakwah ini karena tidak punya kesabaran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Kami jadikan mereka itu sebagai para pemimpin. Yahduna bi amrina, yang senantiasa memberi hidayah, memberi petunjuk kepada manusia sesuai dengan perintah kami. Kapan itu? Lama sabaru, ketika mereka bersabar dan ketika mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi kalau tidak sabar, tidak akan mungkin bisa. Kalau tidak sabar, tidak akan menjadi tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke jalan Allah. La tunalul imamah illa bis sabr, kata Syekhul Islam. Kepemimpinan di dalam agama itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan sabar. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dakwah itu membutuhkan kesabaran. Dakwah tidak boleh tergesa-gesa. Li'annal isti'jal, karena sesungguhnya tergesa-gesa itu akan menghasilkan kegagalan. Para ulama menyebutkan bahwa satu dari sekian penyebab gagalnya dakwah adalah isti'jal, tergesa-gesa. Ingin cepat meraih hasil. Dakwah itu, ikhwan fillah rahimakumullah, memiliki tahapan. Memiliki marhalah yang harus kita tempuh sesuai porsinya. Dan ini adalah sunnatullah. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita raih kecuali melalui satu proses. Satu proses itu adalah proses syai'an fa syai'an, qalilan fa qalilan, sedikit demi sedikit. Ruwaidan ruwaidan. Tidak ada istilah proses kun fayakun. Karena proses kun fayakun itu hanyalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkaranya bagi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah tinggal mengatakan kun, maka jadilah. Kita manusia tidak ada istilah proses kun fayakun. Kita manusia semuanya melalui proses yang bertahap, sedikit demi sedikit, syai'an fa syai'an, qalilan fa qalilan. Ikhwan fillah rahimakumullah, setidaknya ada tiga marhalah dakwah penting yang harus kita ketahui. Pertama adalah marhalah at-ta'rif bid-da'wah, pengenalan. Pengenalan dalam dakwah dan sosialisasi. Ini marhalah atau tingkatan yang pertama, tahapan yang pertama, marhalatut ta'rif bid da'wah, pengenalan terhadap dakwah dan sosialisasi. Ini membutuhkan waktu yang panjang, waktu yang lama. Dan di sini ikhwan fillah rahimakumullah, kita diuji sejauh mana kesabaran kita. Proses ta'rif, pengenalan dan sosialisasi dalam dakwah itu tidak cukup 1 tahun, 2 tahun. Banyak orang yang tidak sabar ketika sudah menjalani dakwah 3 tahun, 4 tahun, mulai tidak tahan. Kemudian mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, tidak terpuji. Sampai kapan kita akan terus sosialisasi? Sampai kapan kita akan terus mengenalkan dakwah ini kepada masyarakat? Sudah waktunya kita sekarang berbuat begini dan begitu. Manis ucapannya. Tapi tidak sadar kalau sesungguhnya proses ta'rif, proses pengenalan dan sosialisasi itu membutuhkan waktu yang panjang. Nuh alaihi salatu wassalam berada di tengah-tengah kaumnya selama alfasanah illa khamsin. 1000 tahun kurang 50 atau tepatnya 950 tahun. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menghabiskan waktu yang begitu panjang, 950 tahun berada di tengah-tengah kaumnya. Lah kita baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, belum apa-apa. Kita ini masih merintis. Kita ini baru mulai. Jangan sampai baru mulai kemudian ingin segera mengakhiri. Kalau Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, beliau mengakhiri dengan doa kepada Allah Azza wa Jal, ya Rab, tolonglah aku dari kaum yang mufsidin. Itu wajar, karena sudah melalui proses yang lama. Kita baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, belum apa-apa. Butuh kesabaran. Sekali lagi, segala sesuatu ada proses. Jangan tergesa-gesa. Sabar. Apakah pernah kita mengenalkan dakwah ini secara langsung kepada masyarakat? Pernahkah kita memahamkan mereka terhadap dakwah ini? Mengenalkan dan memahamkan dakwah ini tidak cukup dengan kita berbicara di hadapan mereka. Akan tetapi perilaku kita, akhlak kita sehari-hari di tengah-tengah mereka, itu yang akan ditilai oleh mereka. Dan itu bagian dari proses ini. Dakwah bil akhlak, dakwah dengan akhlak yang mulia, perilaku yang baik. Ini asarnya sangat besar. Berapa banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam karena melihat perilaku beliau. Bahkan pada umumnya seluruh sahabat, mereka tergugah menerima dakwah Nabi dari akhlak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi mengenalkan, sosialisasi itu tidak mesti lewat lisan, menyampaikan bahwa kami begini, tidak. Tapi perilaku kita sehari-hari itu sesungguhnya bagian dari sosialisasi dan pengenalan bahwa seperti inilah dakwah kita. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalam tahapan yang pertama ini, kita butuh sabar karena mungkin kita akan mendapatkan gangguan. Sangat mungkin sekali kita akan mendapatkan gangguan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam di awal dakwahnya bukan tidak ada gangguan, luar biasa. Rintangan yang beliau hadapi jauh lebih besar dibandingkan dengan kita. Kita tidak seberapa. Tetapi setiap kali Nabi alaihi salatu wasalam diganggu, hendak dianiaya, beliau selalu mengatakan, Allahumma hdihim. Ya Allah, semoga engkau beri hidayah mereka. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka itu belum tahu. Nabi sallallahu alaihi wasalam bersabar. Empat perkara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam usul salasa itu bukan hanya sekedar dihafal, tapi harus kita upayakan untuk amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-ilmu wal-amal wad-da'wah, dan terakhir apa? Sabar. Ini sabar meskipun disebutkan di tempat yang paling akhir atau di posisi yang paling akhir, tapi sesungguhnya dibutuhkan sejak awal mula. Sejak kita menuntut ilmu butuh sabar, mengamalkan ilmu butuh sabar, berdakwah juga butuh sabar. Jadi kuncinya sabar. Nabi alaihi salatu wasalam memuji orang-orang yang bergaul dengan masyarakat kemudian bersabar menghadapi gangguan mereka. Alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum, itu jauh lebih baik, kata Nabi. Orang yang ada di tengah-tengah masyarakatnya kemudian sabar menghadapi gangguan mereka, itu lebih baik daripada orang-orang yang tidak mau bergaul, tidak mau berada di tengah-tengah masyarakatnya, kemudian tidak sabar dalam menghadapi gangguannya. Ikhwanul fiddin rahimakumullah, dimanapun kita berada, maka orang-orang yang ada di sekitar kita itu pasti menginginkan kita sama dengan mereka. Pasti itu. Orang-orang yang ada di sekitar kita ingin kalau kita ini jangan sampai menyelisihi mereka. Kita kumpul dengan ahlul ma'asi, mereka ingin kita juga ikut melakukan kemaksiatan. Kita berkumpul di lingkungan fusak, orang-orang fasik, mereka ingin kita ikut masuk ke dalam kelompoknya melakukan kefasikan. Disinilah butuhnya kita bersabar. Apalagi kita datang ke suatu tempat dalam keadaan kita masih asing di tempat itu. Ini butuh proses yang panjang. Nabi alaihi salatu wasalam dikatakan sahir, Nabi alaihi salatu wasalam dikatakan majnun. Beliau bersabar. 13 tahun Nabi alaihi salatu wasalam di Makkah membina sahabat-sahabatnya. 13 tahun. Bukan waktu yang pendek. Waktu yang panjang. berapa tahun kita di sini? Baru seumur jagung. Sabar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan tempat yang seperti ini saja. Kita bisa setiap hari melakukan kajian, melakukan ta'lim. Itu sudah walhamdulillah nikmat yang besar. Yang harus kita jaga. Dan Allah tidak akan pernah membiarkan kita. Kita yakin itu. Jadi untuk apa kita terburu-buru, kita tergesa-gesa? Ya. Semua sekali lagi melalui proses. Ya. Tidak langsung jadi begitu saja. Ikhwan fil din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Marhalah atau tahapan yang kedua adalah marhalah tarbiyah wa ta'lim. Tahapan tarbiyah dan ta'lim. Ini tahapan yang juga sangat penting. Karena dalam tarbiyah dan ta'lim ini, artinya kita mulai memberikan pendidikan yang intensif kepada orang-orang yang sudah mengenal dakwah. Ini butuh kesabaran. Jangan dikira tidak butuh kesabaran. Seumpama marhala tahapan yang pertama sudah kita lalui dengan baik, walhamdulillah masyarakat sekitar sudah menerima kehadiran kita, maka berikutnya kita harus berjuang untuk sabar dalam tahapan yang kedua, tarbiyah wa ta'lim. Mulai mendidik, mentarbiyah orang-orang yang sudah mendekat dan mengenal dakwah ini. Ini penting. Ini butuh sabar. Dan ini juga butuh ta'awun, kerjasama antar kita. Karena amaliyah dakwah adalah amaliyah yang kabirah, amaliyah yang besar, yang tidak mungkin bisa dipikul oleh hanya satu orang saja. Amal jama'i harus bersama-sama. Dalam tarbiyah wa ta'lim butuh kesabaran. Karena tarbiyah dan ta'lim adalah ibadah. Ibadah. Bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kesabaran dalam ibadah, kata para ulama, itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kesabaran dari perkara-perkara yang sifatnya maksiat. Karena kadang-kadang seseorang bisa meninggalkan maksiat oleh sebab kesibukannya setiap hari, sehingga tidak ada waktu untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi ibadah, seseorang dituntut setiap saat untuk konsentrasi. Sesibuk apapun, dia tetap harus menjalankan ibadah. Maka kesabaran dalam melaksanakan ibadah itu jauh lebih besar dibandingkan dengan kesabaran dalam menghindari perkara-perkara maksiat. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Orang-orang yang tergesa-gesa, tidak ada kesabaran, ini adalah gambaran. Gambaran dari sedikitnya ilmu dan besarnya semangat. Ahlus sunnah wal jamaah bukan seperti itu modelnya. Kalau orang-orang khawarij, iya. Lebih besar semangatnya daripada ilmunya. Tapi ahlu sunnah wal jamaah tidak. Semangatnya mengikuti ilmunya. Jadi ilmunya duluan yang di depan, baru semangat. Sehingga segala sesuatu yang dilakukannya sesuai atas dasar ilmu yang dimilikinya. Jadi ketergesa-gesaan dalam dakwah ini hanyalah gambaran dari kebodohan sesungguhnya. Ketidakadaan ilmu. Karena kalau seandainya ada ilmu, maka dia akan bersabar. Tidak tergesa-gesa. at-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan. Tenang, sabar, itu dari Allah, sedangkan tergesa-gesa itu dari setan. Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan, kata Allah. Wahai bani Adam, jangan sampai setan menipu kalian. Hati-hati. Jangan dikira setan tidak bermain dalam urusan dakwah. Oh, setan bermain. Membujuk, merayu kita. Ayo, kita begini, kita begitu. Sekarang kan sudah banyak, sekarang sudah kuat kita. Ayo, tidak perlu takut. Ah, setan. Sabar. Mau kemana? Sabar. Asy-Syaikh Muhammad Bazmul ketika menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Ibnu Mas'ud, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khutuwatan, Nabi membuat garis lurus yang panjang. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, hadza siratullah al-mustaqim, ini jalan Allah yang lurus. Kata Syekh Muhammad, ini menunjukkan bahwa jalan ini adalah jalan yang panjang. Jalan yang panjang, jalan yang membutuhkan pengorbanan untuk menempuhnya. Jalan yang membutuhkan kesabaran untuk menempuhnya. Jalan yang panjang, bukan jalan yang pendek. Siratal Mustaqim itu berbeda ketika Nabi membuat jalan ke kiri dan ke kanan, pendek saja dan banyak sekali macamnya, ya kan? Karena jalan-jalan yang seperti ini enggak butuh pengorbanan, enggak butuh kesabaran. Tapi jalan Allah yang lurus ini butuh pengorbanan, butuh kesungguhan, butuh kesabaran yang luar biasa. Meskipun kita harus berjalan dengan cara merangkak, tetap di jalan itu. Jangan pikirkan cepat, tapi pikirkan keselamatannya. Ya. Jangan sampai ada istilah, oh sampai kapan? Sampai kapan? Kita begini terus. Udah kita lawan saja. Sabar. Apa gangguan yang kita dapatkan? Apakah seperti Nabi? Nabi alaihi salatu wasalam hampir dibunuh. Nabi alaihi salatu wasalam dilempari. Nabi bersabar. Gangguan-gangguan dalam dakwah yang kita hadapi ini sebenarnya belumlah seberapa. Kenapa kita tidak sabar menghadapinya? Jadi sekali lagi ikhwan fillah rahimakumullah, dalam tarbiyah dan ta'lim ini butuh kesabaran. Ya. Supaya ketika kita mentarbiyah anak didik kita, itu menjadikan mereka sebagai generasi-generasi yang akan melanjutkan dakwah yang mulia ini. Ya. Berikutnya ikhwan fillah rahimakumullah, yang terakhir, yang ketiga adalah marhalah atau tahapan berdakwah, mengajak manusia kepada Islam dan menampakkan pembelaan terhadap Islam. Ini artinya kita secara terbuka melakukan dakwah, meluas di berbagai sektor. Ini marhalah yang ketiga. Dan marhalah ini juga marhalah yang penting. Tapi kita tidak bisa melangkah langsung ke marhalah yang ketiga ini sebelum melewati marhalah yang pertama dan kedua. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita untuk bisa mengemban dakwah yang mulia ini, dakwah yang mubarakah, dakwah yang memberi pencerahan dan cahaya kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Sebenarnya ikhwan fillah rahimakumullah, ada banyak hal yang bisa membantu kita untuk menumbuhkan kesabaran dalam diri kita. Satu di antaranya adalah kita hendaknya mengenal tabiat kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu punya tabiat. Tabiatnya adalah kesulitan, kesukaran, dan problem. Itu tabiat kehidupan dunia. Kalau kita sudah mengenal tabiat kehidupan dunia, maka apapun yang kita dapatkan dari berbagai macam kesulitan dan problem, kita tidak kalah. Kita tidak mundur. Kita tidak patah semangat, tetapi justru semakin berdiri tegak. Semakin semangat dalam berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan mundur, tapi semakin kuat, karena sudah mengerti bahwa tabiat kehidupan dunia itu adalah kesulitan, kesukaran, dan problem. Makanya dalam Al-Quran Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam kesulitan. Jadi kita ini akan menghadapi berbagai macam kesulitan, tetapi kita yakin innama al-usri yusra, innama al-usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Satu kesulitan, kata para ulama, tidak akan pernah bisa mengalahkan dua kemudahan. Apa artinya? Di dalam ayat tadi, yang disebutkan dua kali kata al-usr. Kata al-usr itu beralif lam. Artinya isim ma'rifah. Kalau isim ma'rifah diulang dua kali atau tiga kali penyebutannya, maka tidaklah memberikan faedah berbilang jumlah. Jadi tetap saja satu. Ya, tetap saja tak satu. Beda halnya dengan kata yusr. Di dalam ayat itu kata yusr tidak ada alif lamnya, artinya itu isim nakiroh. Isim nakiroh kalau disebutkan dua kali, maka memberikan faedah berbilang. Jadi kesulitannya hanya satu, kemudahannya berapa? Dua. Satu kesulitan tidak akan pernah bisa mengalahkan dua kemudahan. Ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alafu minkum, ana harus melanjutkan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.